Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah diumumkan bahwa kajian kita di malam hari ini insyaallah akan memasuki materi kitab baru yang merupakan bagian dari rangkaian silsilah muallafat al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, rangkaian karya-karya tulis yang dikarang al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu yang hendak kita bahas adalah kitab Al-Usul As-Sittah. Kitab Al-Usul As-Sittah, 6 landasan pokok. Namun sebelum itu, tersisa beberapa kalimat yang disebutkan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala setelah kita selesai dari pembahasan dari 10 pembatal keislaman atau Nawaqidul Islam. Namun belum sempat kita sebutkan akhir dari ucapan beliau setelah menyebutkan 10 pembatal keislaman. Maka sebelum memasuki kitab Al-Usul Sittah, ana sebutkan terlebih dahulu akhir ucapan beliau rahimahullahu taala pada kitab Nawaqidu Al-Islam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Semuanya yang telah kita sebutkan dari 10 pembatal keislaman ini diantara sebesar-besar bahaya. Wa aktsaru ma yakunu wuqu'an, dan yang paling banyak terjadi, paling banyak terjadi menimpa manusia dari 10 pembatal keislaman yang telah kita sebutkan. Sebetulnya pembatal keislaman banyak sekali jumlahnya, bahkan sebagian ulama menyebutkan sampai tingkat ratusan pembatal-pembatal keislaman. Namun barakallahu fikum, apa yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala sebagaimana beliau ungkapkan tadi, min a'zami ma yakunu khataran, yang paling besar bahayanya, wa aktsaru ma yakunu wuqu'an, dan paling banyak terjadi. Dan setiap jumlah yang kita sebutkan mencapai ratusan itu porosnya kembali kepada 10 pembatal keislaman tersebut. Sehingga kata beliau melanjutkan, fayambaghi lil muslimi, maka sepantasnya bagi seorang muslim, ayyahdharaha, untuk berhati-hati darinya. Kenapa harus begitu besar perhatian kita atau kehati-hatian kita terhadapnya? Karena terkadang ada sebagian pembatal keislaman yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam dalam kondisi dia tidak menyengaja untuk melakukannya. Malah yang ada dalam benak fikiran dia adalah sekedar bersendagurau, bercanda dan bermain-main saja. Ternyata perkara itu telah mengeluarkan dia dari keislamannya. Sehingga kata beliau, fayambaghi lil muslim ayyahdharaha, sepantasnya bagi seorang muslim berhati-hati darinya. Wa yakhafu minha ala nafsih, dan khawatir terhadap dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, na'udzubillahi min mujibati ghadabih, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kemarahan Allah, wa alimi iqabih, dan kerasnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menutup dengan salawat, wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sebaik-baik makhluknya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga. Fayambagi lil muslim ayyahdaraha, sepantasnya bagi seorang muslim berhati-hati darinya. Wa yakhafu minha ala nafsih, dan khawatir terhadap dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, na'udzu billahi min mujibati ghadabih, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kemarahan Allah, wa alimi iqabih, dan kerasnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menutup dengan salawat, wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sebaik-baik makhluknya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada qawaidul arba, empat kaidah di dalam memahami tauhid. Sekarang yang bersama kita yang hendak kita bahas adalah al-usul as-sittah, enam landasan utama. Dan kita baru saja selesai dari pembahasan nawaqidul islam al-asyarah, 10 pembatal keislaman. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau dalam kitab al-usul as-sittah, bismillahirrahmanirrahim, min a'jabil ujabi wa akbaril ayati ad-dallati ala qudratil malik al-ghulab, sittati usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadiha lil awami fawqa ma yadhunnu adh-dhannun, thumma ba'da dhalika ghalata fiha adhkiya'ul 'alam wa uqala'u bani adama illa aqallal qalil. Kata beliau setelah menyebutkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan ini adalah kebiasaan beliau rahimahullahu ta'ala dan para ulama ketika mereka menulis karya-karya tulis, mengawali dengan penyebutan bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah iqtida'an bi kitabillah, mencontoh kitabullah, mencontoh Al-Quranul Karim. Dikarenakan Al-Quranul Karim itu diawali dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah iqtida'an wa ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh, meniru, dan meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam setiap kali mengirim surat ke para raja untuk mendakwahkan mereka kepada Islam, menawarkan mereka kepada Islam, maka beliau alaihi salatu wassalam mengawalinya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sebagian menyebutkan tambahan, yaitu ta'asiyan bi ba'dil anbiya, mencontoh sebagian para nabi terdahulu. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mengirim surat kepada malaikat Saba, kepada Ratu Saba di negeri Yaman, tatkala mendakwahinya kepada tauhid, untuk beribadah menyembah hanya kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, yang sebelumnya mereka adalah para penyembah matahari, maka dikatakan bahwa surat yang dikirimkan kepada dia adalah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, min a'jabil ujab, di antara perkara yang paling mengherankan, wa aktsaril ayati, dan wa akbaril ayati, dan sebesar-besar ayat, tanda-tanda kebesaran Allah adallati ala qudratil malik al-ghulab, yang menunjukkan kepada kekuasaan sang penguasa yang mengalahkan, adalah sittati usulin, 6 dasar utama. Bayyanahallahu ta'ala bayanan wadihan lil awam, yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang kepada orang awam. Fauqa ma yadhunnu adh-dhannun, melebihi apa yang disangka oleh orang-orang yang berprasangka. Sangat mudah penjelasan-penjelasan Allah jalla subhanahu wa ta'ala terkait dengan sittatu usul, 6 landasan utama ini. Summa ba'da dhalik, kemudian setelah itu, ghalata fiha adhkiya'ul alam, keliru padanya para cendikiawan dunia. Padahal sangat mudah, sangat jelas dan sangat gamblang, yang mampu difahami oleh setiap orang awam. Tetapi sebagaimana awal ucapan beliau rahimahullah menyatakan, min a'jabil ujab, di antara perkara yang sangat menakjubkan, mengherankan, keliru padanya para cendikiawan dunia, wa uqala'u bani Adam, dan para uqala, orang-orang yang berakal dari kalangan bani Adam, illa al-aqall al-qalil, kecuali sangat-sangat sedikit. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kitab Usulus Sittah ini akan kita iringkan penjelasannya dengan penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau mengawali syarahnya terhadap kitab ini, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak diragukan, kata beliau, bahwa Allah jalla subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim tibyanan likulli syai', sebagai penjelas terhadap segala perkara. Dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'anul Karim kepada umat manusia bayanan syafian, dengan penjelasan yang sangat mencukupi, yang sangat mengobati, dan perkara yang paling besar yang Allah jalla subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya jelaskan di dalam Al-Quran adalah permasalahan Tauhid dan permasalahan Asyirik. Ini yang paling besar. Kenapa demikian? Bahwa permasalahan Tauhid dan permasalahan Syirik adalah a'zamu ma bayyanahullah, perkara yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya jelaskan. Li'anna tauhida huwa aslul islam wa aslul din, karena tauhid itu adalah pokok agama, tauhid itu adalah pokok Islam, yang semua amalan di dalam Islam dibangun di atas pondasi tauhid. Jadi tauhid ini asas, dasar, pondasi, yang semua bangunan-bangunan dalam Islam, salat, puasa, zakat, haji, jihad fi sabilillah dan seterusnya, ini dibangun di atas pondasi tauhid. Sementara asyirik, perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan merobohkan bangunan yang dibangun di atas tauhid ini tadi. Naam. Bukan sekedar bangunannya ini roboh, kemudian dasarnya masih tetap kokoh, pondasinya masih tetap ada. Lah, sak pondasi-pondasinya hancur. Nah, merusaknya, kata beliau Syekh Al-Fauzan, wa yufsiduhu, merusaknya, wala yakunu lahu wujudun, tanpa tersisa. Ya. Kalau dari pondasinya sudah roboh, maka secara otomatis bangunan yang kita bangun di atasnya, salat, puasa, zakat, haji, tidak akan berguna dan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala karena pondasinya sudah roboh, sudah tidak ada. Karena kedua perkara ini antara tauhid dengan syirik adalah dua hal yang saling bertentangan dan dua hal yang saling bertolak belakang. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pokok ini di dalam kitabnya dalam semua kandungan ayat Al-Qur'anul Karim. Perhatikan kata beliau, "Fala takadu takhlu suratun." Hampir tidak ada satu surah pun yang tersisa kecuali ada padanya penyebutan tauhid dan penyebutan asyirik. Nanti akan kita jelaskan dari sisi mana gambarannya. Akan ada penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dari sisi mana bahwasanya seluruh kandungan Al-Qur'anul Karim itu menyebutkan dan berbicara tentang tauhid dan sekaligus berbicara tentang asyirik. Naam. Dan manusia, kata Syekh Al-Fauzan, dan manusia yaqra'una hadzal Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an wa yuraddidunahu dan mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an. Namun begitu besarnya perhatian manusia, umat Islam yang katakan mereka begitu memiliki kecintaan terhadap Al-Qur'anul Karim sebagai landasan hidup mereka, yang Allahu Jalla Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai pedoman hidup bagi manusia, maka mereka membacanya setiap hari, mengulang-ulangnya dengan pengulangan yang luar biasa. Walakin, akan tetapi, qalla man yatanabbahu li hadzal bayan, sangat sedikit orang yang perhatian dengan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, engkau mendapati manusia, banyak dari kalangan manusia yang mereka membaca Al-Qur'an wa yaqauna fi syirik, tetapi mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ayat-ayat yang memperingatkan tentang perbuatan syirik setiap hari mereka baca, mereka ulang-ulang dan mereka hafal, tetapi di waktu yang sama mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Padahal perkara tauhid dan perkara syirik adalah amrun wadihun, perkara yang sangat-sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dan jabarkan di dalam sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Namun kenapa demikian? Kenapa mereka masih tetap saja bergelimang dengan perbuatan syirik? Kenapa masih saja mereka dalam ibadahnya mempersekutukan Allahu Jalla Subhanahu wa taala? Ada di antara sebagian alasan, kata Syekh, dikarenakan mereka berjalan di atas kebiasaan-kebiasaan yang mereka dapatkan dari bapak dan nenek moyang mereka serta masyayikh-masyayikh mereka, dari guru-guru mereka. Naam. Sehingga asal dan pokok yang menyebabkan terjatuhnya mereka ke dalam perbuatan syirik adalah sikap taklid buta kepada para pendahulu-pendahulu mereka dan para masyayikh-masyayikh mereka dan penduduk negeri mereka. Mereka tidak kemudian berpikir di suatu hari untuk memperhatikan dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim yang senantiasa mereka baca, berupaya meresapi apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian mereka menimbang apa yang dilakukan manusia dari berbagai macam amalan, dari berbagai macam ibadah, ditimbang dengan Al-Qur'anul Karim yang setiap hari mereka baca. Apakah perbuatan saya ini benar ataukah justru perbuatan yang menyimpang? Apakah amalan yang saya lakukan ini adalah perbuatan syirik, ataukah inilah hakikat tauhid yang saya kejar? Ditimbang. Tetapi mereka telah terkungkung oleh taklid buta kepada bapak-bapak mereka, kepada ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka, yang kemudian mereka menganggap bahwa Al-Quran hanya dibaca dalam rangka untuk mendapatkan barokah. Atau mereka berpemahaman bahwa Al-Quran yang mereka baca sekedar untuk mendapatkan pahala dengan membacanya sah. Ini perkara yang benar. Bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran, dia mengharapkan pahala dengan bacaan Al-Qurannya. Dan memang pada tilawatul Quran terkandung keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan yang kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak menyatakan bahwa kalimat alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, yang masing-masing hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Sehingga dengan 3 huruf ini, dalam satu kalimat alif, lam, mim, seseorang mendapatkan 30 pahala kebaikan. Ini benar. Tetapi maknanya bukan semata-mata dalam rangka itu. Kata beliau, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, "Wa laisal maqsud annahu yuqra' litadabbur wal 'amal bima fihi." Bukan itu semata-mata yang dimaksudkan. Tetapi dia dibaca dalam rangka untuk ditadabburi wal 'amal bima fihi, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Sungguh sedikit sekali di antara manusia yang mereka membaca Al-Quran dalam rangka bertujuan ketika di saat membacanya ditadaburi kemudian berupaya bersegera untuk mengamalkannya. Sangat sedikit itu terjadi. Sangat sedikit orang yang membaca dalam rangka tujuan itu tadi. Bahkan yang banyak dan mayoritas adalah mereka membaca Al-Quran dalam rangka untuk tabarrukan, mencari berkah, atau sekedar bernikmat-nikmat dengan suaranya sang qari, sang pembaca Al-Quran. Kalau dia membaca bacaan Al-Quran Abu Ja'far, sangat tersentuh hatinya. Karena bacaannya luar biasa dengan suara yang serak-serak basah. Jadi jangan bukan karena itu. Tapi ini cuma contoh saja. Hakikatnya ya Masya Allah antum tahu sendiri ya. Nah, bagaikan suara apa? Kaleng. Nah, barakallahu fikum. Atau dalam rangka sekedar untuk dendangan lagu saja. Fabarakallahu fikum. Ada sebagian orang yang ketika mendengarkan qari fulan, saya tidak suka ini, tidak suka. Tapi kalau suara yang lain, wah luar biasa. Meneteskan air mata. Tetapi ketika orang lain yang baca tidak tersentuh sama sekali. Ini ada hal yang harus dipertanyakan dalam iman kita. Apakah memang kita mendengarkan Al-Quran sekedar untuk bernikmat-nikmat dengan suaranya sang qari, ataukah memang kita berupaya mentadaburi kandungan yang ada di dalam Al-Quran yang sedang dibaca tersebut? Atau sebagian orang dengan tujuan untuk penyembuhan bagi orang sakit. Sahih, ini juga benar. Dalam rangka dipakai meruqyah. Ada orang yang kesurupan. Atau ada orang yang terkena sengatan kala jengking. Terkena bisa ular dan yang semisal dengan itu dari berbagai macam binatang-binatang berbisa. Bisa disembuhkan dengan Al-Quran di ruqyah. atau orang yang terkena sihir diruqyah dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Tetapi semua yang kita sebutkan itu bukanlah itu sebagai tujuan yang paling inti dan tujuan yang paling utama. Maka tujuan yang paling inti dan tujuan yang paling utama adalah mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim yang kita baca tersebut. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun orang-orang yang tujuannya seperti tadi sangat sedikit, kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan, saya tidak menyatakan bahwa itu tidak ada, bahwa tidak ada orang yang membaca Al-Quran dalam rangka bertujuan untuk mengamalkan isi kandungannya. Ada. Lakinnahu fi aqallil qalil. Namun sangat-sangat sedikit. Oleh karena itu, engkau mendapati Al-Quran ada di satu lembah, sementara amal perbuatan manusia berada di lembah yang lain, tidak ada kecocokan dan tidak ada kesesuaian. Naam. Mereka tidak berpikir untuk melakukan sebuah perubahan. Tidak berpikir. Bahkan meskipun seorang mujaddid, seorang pembaharu, seorang da'i kepada al-haq, da'i kepada kebaikan yang hendak merubah amalan perbuatan mereka ini tadi, yang Al-Quran berada di satu lembah, sementara amal perbuatan mereka berada di lembah yang lainnya, ketika ada seorang mujaddid, ada seorang da'i yang hendak mau merubah perbuatan mereka, mereka akan benar-benar memasang dada untuk melawan. Naam. Engkau lihat mereka, kata Syekh, menuduhkan berbagai macam tuduhan-tuduhan sesat. Wattahamuhu bil khuruj 'ala ad-din, dan mereka menuduhnya keluar dari agama. Wa annahu ata bidinin jadid, atau bahwa Syekh ini, seorang alim ini, seorang imam ini, seorang mujaddid ini, ata bidinin jadid, datang membawa agama baru. Dan bahwasanya dia demikian dan demikian. Sebagaimana kata beliau, apa yang rahimahullahu taala, bahwa Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah seorang yang mengharamkan ziarah kubur. Bahwa Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala tidak membolehkan salawat kepada Nabi. Dan bahwa Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala na'am mengharamkan berbagai macam ibadah yang mereka anggap sebagai ibadah yang hakikatnya adalah perbuatan syirik. Naam. Berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta. Mengharamkan ucapan tahlil la ilaha illallah, ini kebaikan padahal. Mereka menyatakan bahwasanya tidak boleh mencintai Nabi alaihi salatu wassalam dan mencintai orang-orang saleh. Hadhihi kulluha minal kadhib wal buhtan. Bahkan mereka menyatakan bahwa Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala datang membawa agama baru. Makanya betapa sungguh luar biasa, sungguh menjadi senjata yang sangat jitu, yang banyak dimanfaatkan musuh-musuh dakwah sunnah, musuh-musuh dakwah as-salafiyah, untuk menyematkan kepada orang-orang yang mereka berupaya menegakkan tauhid was sunnah dengan gelar-gelar wahabi. Yang seakan-akan memberikan kesan bahwasanya dakwatul Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala adalah dakwah hizbiyah. Yang mengharamkan ziarah kubur lah. Bukan ziarah kuburnya yang diharamkan beliau rahimahullahu ta'ala. Tetapi praktek kalian ketika melakukan ziarah kubur, berupa tawassul kepada orang-orang yang dikubur, kalian berdoa kepadanya, bernazar kepadanya, menyembelih untuknya dan berdoa kepada mereka, istighatsah kepada mereka. Ini semua yang diingkari beliau rahimahullah. ziarah kubur termasuk perkara yang disyariatkan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian dari melakukan ziarah kubur, maka sekarang ziarahi, karena dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, beliau bukan seorang yang mengharamkan salawat, lah, tidak sama sekali. Namun yang diingkari Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah ketika kalian mendatangkan salawat-salawat bid'ah, bahkan salawat-salawat syirik yang tidak diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Salawat nariyah, salawat badar. Naam. Misalnya, salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ini mereka katakan bahwasannya di antara nama Nabi alaihi salatu wassalam adalah Taha, Yasin, ya, ala Yasin Habibillah. Ini semua tidak ada dalam sunnah, dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyatakan bahwa di antara nama Nabi adalah Taha, Yasin. Tidak ada sama sekali dalilnya. Ini adalah ayat-ayat mutasyabih. Sama dengan bacaan Nun, Alif Lam Ra. Kenapa tidak kalian namakan juga Rasulullah dengan Alif Lam Ra, Alif Lam Mim? Nah, Habibillah. Kalimat Habibillah disematkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu hakikatnya menurunkan derajat Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kata mereka, mereka ingin mengagungkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Padahal Rasulullah telah mencapai a'la darajatil mahabbah wahiyal khullah. Rasulullah sudah mencapai tingkatan mahabbah yang paling tinggi, yaitu al-khullah, sang kekasih Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kata beliau alaihi salatu wassalam, fa inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalilan. Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai kekasih Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ini semua tuduhan-tuduhan dusta yang dialamatkan kepada Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan memang sejak dahulu kala, musuh-musuh Islam memang menjadikan isu Wahhabi itu sebagai isu untuk memojokkan dan mencitrakan buruk dakwah Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Karena sebelum beliau lahir, telah ada kelompok Wahhabiyah yang termasuk bagian dari kelompok khawarij atau kelompok teroris. Tetapi subhanallah, orang-orang yang dengki kepada tauhid was sunnah. Naam. Di Batam, dalam rangkaian acara besar, terpampang sepanduk yang sangat besar, selamatkan masjid-masjid kita dan musalla-musalla kita dari cengkeraman salafi wahabi, orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah kubur, dan seterusnya. Bahkan juga sudah ada lagu-lagu yang mereka bikin dalam rangka memojokkan salafi wahabi katanya. Dalam bahasa Madura. Sahih. Mereka ngocak, ya, menyatakan orang lain sesat, tidak boleh melakukan tahlilan, tapi mereka ngambil berkat sampai 3 bungkus. Ya. Cuma bawa berkatnya saja bilang orang lain sesat. La haula wala quwata illa billah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujah kalian kalau kalian benar dengan tuduhan kalian kepada ahlus sunnah jika mereka yang kalian maksudkan. Lah mereka luar biasa. Ketika melakukan acara-acara bid'ah tersebut, Naam sangat bersemangat hatta ketika adzan sedang berkumandang sampai selesai sholat di masjid tidak bergeming mereka. Seakan-akan itu lebih afdal, lebih mulia daripada mereka menunaikan sholat berjamaah. Padahal salat berjamaah hukumnya wajib. Yang sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam berkeinginan membakar rumah orang-orang yang tidak hadir pergi ke masjid. Dan Allah menyatakan, warka'u ma'arraki'in, ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku', menunjukkan kewajiban salat berjamaah. Kalau dalam waktu peperangan ada salatul khauf, disyariatkan salat secara berjamaah, diwajibkan, maka bagaimana dengan kondisi-kondisi tenang? Sehingga tidak ada pertentangan untuk kemudian menyatakan bahwa salat jamaah itu hukumnya sunnah karena ada fadilah sebanyak 27 derajat. Bukan bertentangan ya akhi, barakallahu fik. Itu sebagai dorongan dan motivasi agar kita lebih bersemangat untuk mengajar pahala 27 derajat dibandingkan salat sendirian di rumah. Tetapi bukan menafikan kewajiban pergi salat berjamaah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menimpa dan terjadi kepada beliau rahimahullah berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta tatkala beliau berupaya untuk mengembalikan manusia kepada Al-Quranul Karim. Dan ketika beliau hendak berupaya untuk merubah mereka dari kebiasaan lama mereka, dari sikap taklid, buta dan kebatilan yang mereka terkungkung di dalamnya, mereka bangkit untuk melawan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Namun kata Syekh Al-Fauzan, walakin fil haqiqati hadza la yadur. Namun pada hakikatnya ini tidak memudaratkan beliau rahimahullah. Walaysa bighorib, dan bukan perkara yang asing, bukan perkara yang aneh, dan bukan perkara yang baru yang seperti ini terjadi. Para anbiya, para nabi alaihimus salatu wassalam telah dituduhkan dan diucapkan kepada mereka berbagai ucapan-ucapan dan tuduhan-tuduhan yang jauh lebih buruk dan lebih besar daripada sekedar yang dituduhkan kepada beliau rahimahullah. Tatkala para anbiya wal mursalin berkeinginan untuk merubah apa yang ada pada mereka dari peribadahan kepada berhala. Naam. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam, qudwatuna wa uswatuna, ketika beliau menyerukan kepada orang-orang Quraisy dengan seruan yang lantang mengajak mereka, mendakwahi mereka untuk beribadah hanya kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ya ma'asyara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai masyarakat Quraisy, katakan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Mereka menyatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan itu satu saja? Ini perkara yang sangat aneh. Maka berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta dialamatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sahirun kadzab, seorang tukang sihir lagi pendusta. Syairun majnun, seorang tukang syair lagi gila. Mereka katakan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai seorang pendusta. Padahal sebelum itu mereka telah memberinya gelar al-amin, seorang yang jujur dan terpercaya. Namun tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajak mereka untuk mengembalikan mereka kepada agama nenek moyang mereka, agama Ibrahim alaihi salam al-hanifiyah, mulailah mereka memberikan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang benar ketika Rasulullah menyatakan bada al-islamu ghariban, Islam dimulai dalam keadaan asing, asing bagi mereka. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, belum pernah kami mendengarkan adanya seruan-seruan dan ajaran-ajaran seperti ini pada milah-milah yang terdahulu, agama-agama dahulu. Karena mereka sudah terkungkung dengan berbagai macam perbuatan syirik. Terbiasa mereka menyembah kepada Latta, Uzza dan Manah. Yang memang iblis dan bala tentaranya sangat-sangat bersemangat untuk menggelincirkan Bani Adam dan menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik untuk menjadi temannya di an-nar wal-iyadu billah. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Hakikatnya kata beliau, Asy-Syaikh Al-Fauzan, ini tidak bermudarat kepada Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Justru sebaliknya, akan kembali kepada mereka sendiri. Naam, akan kembali kepada mereka. Adapun yang datang kepada Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah kebaikan dan barakah kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Lihatlah dakwatul tauhid yang berkibar di negeri Saudiyah, di Makkah dan Madinah. Ini di antara barakah dakwatul Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah bersama Imam Muhammad bin Saud yang bersatu bersama beliau memberantas berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dan kebid'ahan, termasuk merobohkan berbagai kubah-kubah yang diagungkan kaum muslimin, dijadikannya sebagai sekutu bagi Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam ungkapan beliau tadi yang sudah kita terjemahkan, naam, bahwa ini perkara yang sangat mengherankan. Bahwa perkara yang sangat mengherankan tersebut adalah, waktunya sudah sampai, insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wallahu ta'ala alamis sawab, wa sallallahu wa sallam, wa barak ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.